بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله kita lanjutkan pembahasannya, pelajarannya terakhir latihan pada bab isnadul af'al ila dhamair penyandaran fi'il-fi'il pada dhamir-dhamirnya. Sudah dikerjakan. Macet. Awal-awal. Ada kesulitan. Ada yang sudah mengerjakan. Ya. Baik. Sekarang kita bahas tadrib yang pertama kemarin. Dari ayat-ayat tersebut ada beberapa fi'il, ya, kemudian kita ambil fi'ilnya. Kemudian dari fi'il-fi'il itu yang bentuk madhi nanti disandarkan pada dhamir, kemudian juga pada bentuk mudhari' dan amrnya. Yang hawa kemarin juga ya, wan najmi idza hawa. Hawa seperti pada tawa, pada contoh yang lafiz makrun yang disebutkan itu di atasnya persis ya. Tawa menjadi tawa itu, tawaina, tawau, tawat, maka hawa juga demikian. Dan juga pada ayat yang kedua ada fi'il ghawa. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Di hawa, ghawa ini sama. Sama dengan tawa. Artinya sama, maksudnya fi'ilnya adalah fi'il lafif makrun. Ya, ada dua huruf illah, yakni pada ain kalimah dan pada lam kalimah. Sehingga ketika disandarkan pada dhamir, maka ya menyesuaikan sama dengan pada contoh tersebut. Tawa, ya. Sehingga bentuk maudhinya misalkan dari hawa ataupun ruwa, menjadi hawaitu, hawaina, kemudian disandarkan pada wawul jamaah menjadi hawau, diikuti sa' ta'nits menjadi hawat. Yang ghawa yang ghawa juga demikian, ghawaitu, ghawaina, diikuti disandarkan pada wawul jamaah menjadi ghawau, diikuti sa' ta'nits menjadi ghawat. Jadi seperti pada contoh towa itu, towaina tersebut. Berarti juga hawa dan ghawa. Ya. Kemudian pada bentuk mubareknya, ya, hawa, ghawa, ya, jadi towa, hawa, ghawa. Perhatikan jenis fiilnya, bentuknya. Kemudian dibentuk mubarek menjadi yatwi. Ya, yang asalnya dulu ya yatawi, kemudian di sini menjadi yahwi, ya. Kemudian wawa menjadi yarwi, ya. Sama ya, karena satu kelompok, satu jenis ya. Sehingga ketika misalkan tadi atau perintahnya kemarin disandarkan pada alif tasniyah ya, yatawiyani, yatawi menjadi yatawiyani, yahwi menjadi yahwiyani, yahwi menjadi yahwiyani. Ini dituliskan satu mewakili yang lainnya. Yahwiyani, yatawiyani, yahwiyani. Disandarkan pada wawul jamaah, misalkan di sini pada yahzu menjadi yahbuna. Huruf ilahnya dihilangkan, wawunya, ya-nya, afwan, lam kalimahnya ya dihilangkan menjadi yahwuna, seperti contoh yang yatawi di situ, yatawuna, yahwuna, yahwuna. Jadi antara tiga ini contoh-contohnya saling melengkapi ya, tinggal disesuaikan. Kalau ini yahwi ini berarti yahwuna, kalau ini yang yahwi dengan alif tasmiyah ya nanti yahwiyani ya. Kemudian disandarkan pada ya mukhatabah ya. Kalau yang tatwi, yang natwi tadi menjadi tatwina, berarti untuk yang ini misalkan menjadi tahwina. Ini ya yang yahwi menjadi tarwina ya, tarwina. Jadi huruf ilahnya yang akhir pada lam kalimah ini dihilangkan, kemudian disandarkan pada nun niswah menjadi yarwina ya, yarwina. Di mana huruf ilahnya tetap ada, kemudian disandarkan pada nun niswah, yahwina, yatawina. Ini kemarin juga sudah dibahas tentang ini ya. Baik. Jadi seperti itu. Ini tiga fiil ini sama. Satu contoh yang satu fiil juga berlaku atau mewakili yang lainnya, tinggal disesuaikan tadi masing-masing fiilnya. Ini. Ya. Baik. Kemudian yang berikutnya, ma dhalla, fi'il dhalla. Ini sudah ya. Dhalla fi'il apa ini jenisnya? Ada huruf yang sama, dhalla, lamnya dengan tasydid ya. Berarti menunjukkan itu hurufnya sama. Dhalla. Berarti sebenarnya fi'il mudha'af. Fi'il mudha'af. Bagaimana untuk mudha'af? Disandarkan pada dhamir. Untuk yang madhi kemarin sudah dijelaskan ada dua macam dhamir, yaitu mutaharrik dan sakin ya. Yang sakin dulu dari dhalla pada wawul jamaah menjadi dhallu ya, tetap ya. Dua huruf yang sama tetap diidghamkan ya, hurufnya tetap idgham menjadi satu, dhallu. Pada alif tasmiyah dhalla, juga ini juga alif kan sakin ya, sukun. Ini demikian pula ketika diikuti tak ta'nits dhallat, tak ta'nits bukan dhamir tetapi dalam hal ini dia tetap idgham dhallat. Berbeda ketika diikuti dhamir yang mutaharrik, misalkan sa fa'il menjadi apa? Dolal tu ya. Huruf yang sama tadi yang idgham itu dibuka, dipisah ya, dikembalikan ke aslinya, atau kemarin disebut dengan apa? Fakul idgham, jadi membuka idgham ini pada mudha'af ketika disandarkan pada dhamir rafa' yang mutaharrik yang berharokat. Bolal, bolal tu, bolal ta, bolal na, dan seterusnya. Ini. Sama semua ya, yang jelas kalau dhamirnya berharokat, maka ini dibuka idghamnya. Bolal na untuk yang niswah atau untuk yang mutakalim sama atau mutakalim ma'al ghairihi ya, bolalna. Ini ya, ya sama. Yang jelas dia ya, bomennya berharokat. Kemarin sudah dijelaskan tak fa'il kan untuk beberapa ya, untuk anta, untuk antuma, untuk antum, untuk anti, untuk antuma, untuk antuna, dan untuk ana. Jadi sama bolaltu, atau dari yang anta bolalta, bolaltuma, bolaltum, bolalti, dolal tuma, dolal tunna, dolal tu. Itu tak fa'il semuanya, dhamirnya. ya, taksi. Sama semuanya, yaitu fakul idgham, ya, membuka idgham tersebut. Ini padahal maudhinya, sekarang mubaranya yadhillu, dhalla yadhillu. Bagaimana hukumnya kemarin untuk mudhari' pada mudha'af? Ya. Dia wajib faqul idgham, ya, ketika disandarkan pada nun niswah. Ya. Ketika disandarkan pada nun niswah, ya. Jadi menjadi yadhillna. Ya, ketika disandarkan pada nun niswah, maka dia wajib faqul idgham, ya, dibuka idghamnya menjadi yadhillna. Adapun selain dari itu, ya, itu wajib idghamnya. Ketika disandarkan pada wawul jama'ah, yadhilluna. Ya, karena perintahnya kemarin wawul dalam tadrib itu, ya. Pada wawul jama'ah yadhilluna, pada alif tasniyah yadhillani. Ya. Yadhillani. Pada ya mukhatabah tadhillani. Karena perintah pada tadrib, pada latihan tadi, disandarkan pada alif tasniyah, wawul jama'ah, alif alif tasniyah yang ini, ya, yadhillani, kemudian wawul jama'ah yadhilluna, kemudian ya mukhatabah tadhillina, ini ya mukhatabah, ya. Kemudian nun niswah. Nah, hanya yang pada nun niswah ini itu yang faqul idgham, membuka idghamnya. Yadhillna. Ini pada fi'il mudhari'nya. Ini. Baik. Ini. Ya. Demikian pula pada fi'il amrnya, sama dengan mudhari' ini, ketika disandarkan pada nun niswah wajib faqul idgham, jadi yadhillna menjadi yadhillna. Ini fi'il amrnya yadhillna, ya, faqul idgham. Ini adapun ketika disandarkan pada wawul jama'ah atau alif tasniyah ataupun ya mukhatabah, maka itu wajib idgham, jadi hurufnya disatukan. Ini sehingga dari yadhilluna, ya, amarnya dhillu, ya, saya amarnya menjadi dhillu, ya, menjadi dhillu. Untuk wawul jama'ah, untuk alif tasniyah dhilla, ya. Untuk ya mukhababah menjadi dhilli. Ini amrnya, ya, dari dhalla yadhillu. Ya. Ya. Jadi pada fi'il mudha'af untuk yang bentuk mudhari' dan amr, dia wajib faqul idgham, membuka idgham ketika disandarkan pada nun niswah. Adapun ketika disandarkan pada alif tasniyah, wawul jama'ah, kemudian ya mukhatabah, maka wajib idgham, wajib menjadikan satu, memasukkan satu huruf ke huruf yang satunya. Sebagaimana yang kemarin sudah dibahas. Ya, demikian. Ya, ini pada fi'il mudha'af sendirian. Dan ini mudha'af yang sulasi mujarrad. Ya. Berikutnya, wa ma yanthiqu 'anil hawa. Di situ ada fi'il yanthiqu. Ini bukan fi'il madhi, tapi dia fi'il mudhari. Kalau dikembalikan atau dilihat madhinya, na taqa. Na taqa yanthiqu. Nafaka, jenis fi'il apa ini? Nafaka, ada huruf ilah? Tidak ada. Ada hamzah? Tidak ada. Ada huruf yang berulang? Juga tidak ada. Berarti sahih, salim. Nafaka. Ya, kalau disandarkan pada bomir-bomir, ya, sebagaimana asalnya, sahih, salim, sebagaimana wazannya. Ya. Nataktu, nataku, ya, dan seterusnya ya. Tinggal dilihat pada yang fahisan yang kemarin. Baik. Ini yang keadaan aslinya, ya, yang sahih salim sesuai dengan wazannya. Ya. Tinggal ini saja penyesuaian harokat pada ain kalimah. Ya, penyesuaian harokat pada ain kalimah. Kalau ain kalimah itu fathah, ya maka difathah terus. Ketika disandarkan pada bomir-bomir, dia akan difathah terus. Ya. Demikian pula kalau misalkan ain kalimah itu kasroh, maka ain kalimah tetap kasroh terus. Ya. Ataupun kalau itu bomah, maka juga bomah terus ain kalimahnya, tidak berubah. Yang menyesuaikan ketika disandarkan pada bomir, ya hanya huruf yang akhir saja. Ya. Jadi harokat pada ain kalimah untuk fi'il madhi maupun fi'il mudhari', ya, untuk fi'il madhi maupun fi'il mudhari' itu tetap seperti asalnya. Ya. Ya, bagaimana sudah diketahui ya, fi'il madhi kan harokat ain kalimah ada 3 macam, ada yang dhammah, ada yang fathah, ada yang kasrah. Ya. Seperti di sini nafaqa. Ini ain kalimahnya pada madhi fathah, pada mudhari' apa? Yanthiqu, pada mudhari'nya kasrah. Ya. Nanti kalau disandarkan pada dhamir, kalau dilihat kemarin contoh yang sahih salim itu kataba ya, yang menjadi contoh kataba. Nah, kataba kebetulan madhinya sama dengan nafaqa. Ya. Artinya apa? Ain kalimahnya di fathah. Maka untuk yang madhi ya sama persis, katabtu, katabna, nataktu, natakna, natakta, natakti dan seterusnya sesuai dengan kataba itu. Ya. Tetapi untuk yang mudhari', kataba mudhari'nya yaktubu. Ya. Ain kalimahnya dengan apa? Dengan dhammah. Ya, ain kalimahnya dengan dhammah. Yaktubu ini. Sehingga ketika disandarkan pada bomir untuk yaktubu, bagaimana yang ditunjukkan kemarin, menjadi aktubu, naktubu, kemudian untuk mukhatab taktubu, taktubina, taktubani dan seterusnya. Yang jelas di sini ain kalimahnya dhammah. Ya, pada naktubu, pada yaktubu itu pada huruf ta sebagai ain kalimah berharakat dhammah. Kemudian sesudah itu disandarkan pada bomir-bomirnya. Adapun untuk yanthiqu di sini ain kalimahnya kasrah. Nah, ketika disandarkan pada dhamir, maka dia sama dengan yaktubu tadi. Dari sisi apa kesamaannya? Dari sisi ketika disandarkan pada dhamir. Jadi huruf yang akhir ini kemudian diikuti disandarkan pada dhamir, misalkan nanti wawun jamaah atau alif tasniyah atau yang mukhatabah atau yang lainnya. Itu nanti akan sama keadaannya dengan misalnya tadi ya, yaktubu tadi. Adapun harokat ain kalimahnya pada yanthiqu itu dengan kasrah, dia tetap kasrah, tidak kemudian berubah menjadi dhammah bagaimana yaktubu. Tidak. Kenapa? Karena harokat ain kalimah itu tetap, tidak mengalami perubahan. Ya. Ini ya. Jadi yang menyesuaikan ketika disandarkan pada dhamir hanya pada huruf yang akhir, pada lam kalimahnya. Adapun ain kalimah harokatnya ya sesuai dengan aslinya fi'il tersebut apa. Kalau itu dhammah ya dhammah terus. seperti tadi yaktubu, yaktubani, yaktubuna, ya, dan seterusnya taktubu, taktubani, naktubu, aktubu, dengan bomah semuanya ain kalimahnya. Tapi kalau ain kalimahnya kasroh, ya kasroh semuanya. Yantiku, yantikuna, yantikoni, yantikina, yantikna, yantikna, amtiku, nantiku, ya, tetap ini dikasroh terus. Ya. Jadi yang menyesuaikan pada lam kalimahnya yang bersambung dengan bomir. Adapun ain tetap harokatnya sesuai dengan aslinya, tidak berubah, tidak terpengaruh dengan penyandaran pada bomir. Ini ya. Dan ini sebenarnya juga berlaku pada semua jenis fiil secara asal, secara umum demikian. Kecuali kalau itu ada huruf illah. Ya. Tapi kalau hukum secara asal, secara umum demikian. Harakat ain kalimah tetap tidak berubah. Ya, apalagi ini sahih, salim. Jelas itu tetap tidak berubah. Atau misalkan nanti madinya alima. Ya, di sini dengan kasrah ain kalimahnya berharakat kasrah alima. Ya nanti ketika disandarkan pada dhamir ya tetap kasrah terus alima. Alimu, alitu, alina. Ya. Alimat dan seterusnya tetap ini kasrah terus ain kalimahnya ya, tidak kemudian ikut fathah seperti napaqa atau kataba ya, tidak, karena untuk alima ini ainnya di kasrah. Kemudian mudhari'nya ya'lamu ya, mudhari'nya di sini di fathah ain kalimahnya ya'lamu, maka ketika disandarkan pada dhamir ya dia tetap dengan fathah ya'lamu. Ya'lamuna, ya'lamna, ta'lamina, a'lamu, na'lamu, tetap ini fathah. Ya, karena memang dia dengan fathah ain kalimahnya. Jadi ain kalimah, harakat huruf pada ain kalimah tidak berubah. Untuk yang sulasi mujarrad demikian. Ya. Jadi yang menyesuaikan hanya pada tadi lam kalimah yang langsung bersambung dengan dhamir ini ya. Jadi misalkan tadi yamtiqu itu tadi salim ya, ketika disandarkan pada dhamir ya sudah, kembalikan pada contoh yang salim yaitu yaktubu. Dan mafhum tadi sudah dijelaskan ain kalimahnya tetap sesuai harakat masing-masing ya, yamtiqu tetap dengan kasrah, yaktubu tetap dengan dhammah. Yang sama yang sesuai apa? Lam kalimah yang langsung bersama dengan dhamirnya, gitu ya. Jadi jangan mengubah ain kalimahnya, gitu ya. Ini untuk yang terutama sekali untuk yang sahih salim, demikian. Adapun yang lainnya juga sebenarnya juga prinsipnya sama, hanya saja mungkin kan ada huruf illah atau mungkin tadi mudhaf, ya. Mungkin bisa ada perubahan, tapi yang jelas secara prinsip demikian ain kalimah itu tetap seperti asalnya. Berikutnya in huwa illa wahyun yuha ya. Yuha ini fi'il apa? Fi'il mubarak. Yuha ini fi'il mubarak ya. Maudinya uhiya. Uhiya mubaraknya yuha. Uhiya ya. Ini termasuk berarti termasuk apa? Naqis ya. Dan naqis huruf akhirnya adalah huruf ya. Uhiya. Jadi lam kalimahnya di sini adalah huruf ya. Oh, ini bentuk majhul ya. bentuk maklumnya itu nanti auha, nanti ada dalam ayat-ayat berikutnya. Yuhai. Nah, di sini sulati mazid sudah ada huruf tambahannya. Sulati mazid sudah ada huruf tambahannya. Jadi hamzah di awal ini tambahan. Hawha. Jadi mengikuti wazan af'ala. Mazid mengikuti wazan af'ala dengan menambahkan hamzah di awalnya. Menjadi auha, yuhai. Ini yang bentuk maklum, artinya disebutkan fa'ilnya, tetapi kemudian dibentuk menjadi majhul, yakni tidak disebutkan fa'ilnya, kemudian digantikan oleh naibu fa'il. Itu nanti insya Allah dalam pembahasan yang lain ya. Yang jelas asalnya begini, auha, yuhai, kemudian diubah menjadi uhiya, yuha. Maka di sini termasuk yang dari sisi huruf akhirnya ya naqis ya, karena berubah huruf illah ya, maka hukumnya sebagaimana hukum yang naqis kemarin ketika disandarkan pada dhamir ya. Untuk yang auha ya seperti kemarin ya, disandarkan pada dhamir wawu atau diikuti tak ta'nif, maka dihilangkan lam kalimahnya menjadi au, au hau atau au had. Jadi ini dihilangkan kemudian diikuti waw. Ya. Au hau atau au had. Kalau disandarkan pada selain wawu ya, disandarkan pada selain wawu dan ini mazid, maka alifnya ini berubah menjadi ya, ya. Au haitu. Au haitu. Bagaimana yang kemarin sudah disebutkan ya, jika fi'il itu mazid ya, maka alifnya ini diubah menjadi ya ketika disandarkan pada selain wawu ini. Tapi kalau pada wawu alifnya dihilangkan. Au hau diikuti tak ta'nits juga hilang. Au had pada selain itu ini menjadi ya. Au haitu. Au haya kalau pada alif tasnya ya. Au haya ya. Au haya. Ini yang auha. Kemudian yang yuhi mudhari'nya. Yuhi mudhari'nya di sini apa? Lam kalimahnya adalah ya. Agar dilihat yang kemarin lam kalimahnya adalah ya. Jika disandarkan pada wawul jamaah dan ya mukhatabah, maka lamnya dihilangkan. Ya. Ini. Misalkan pada wawu menjadi yu hu. Ya. Pada ya mukhatabah menjadi yuhuna. Pada ya mukhatabah menjadi yuhina. Ya mukhatabah dengan tak ya. Tuhina. Ini yang mudhari'nya. Yuhuna. Tuhina. Ini. Kalau disandarkan pada alif tasniyah, alif isnain atau nun niswah, ya, maka ya-nya tetap, ya-nya tetap. Jadi yuhiyani, tetap dengan ya, ya. Hanya berharakat fathah saja. Yuhiyani dengan nun niswa yuhiyana. Ya-nya di sini adalah ya ini ya, tetap ada. Dan nunnya nun niswa yuhiyana. Ya. Bagaimana kemarin pada naqis ya sudah dibahas. Ya. Ini yang asal yang tadi yang bentuk maklum ya, auha yuhi. Seperti ini yang madhi dan ini yang mudhari'nya tadi. Ya. Kemudian tadi yang bentuk majhulnya bagaimana? Uhiya. Ya. Di sini berarti jika lam kalimahnya itu berupa huruf ya, ya. Uhiya. Lam kalimah di sini huruf ya. Ya. Maka ketika disandarkan pada wawul jamaah, lamnya dihilangkan. Ya. Uhiya. Di sini menjadi apa? Jadi jadi kalau yang maklum tadi au hau, dari au ha menjadi au hau pada wawu ya. Kalau yang uhiya menjadi uhu. Kemudian ketika disandarkan pada selain dari wawu, maka ya-nya tetap ada. Uhiyat, uhaitu misalkan. Ya. Pada selain wawu. Uhaitu. Uhaina. Ya-nya tetap. Ya. Uhiya pada alif tasnya. Uhiya wau ya-nya huruf lam kalimah tetap ya. Uhiya pada kakak ni juga tetap. Uhiyat ya. Uhiyat ya, tetap ada. Jadi hilang hanya pada wau jamaah saja. Ini bentuk apa? Ini bentuk maudhi. Maudhi. Ya, maudhi tapi yang majhul. Majhul itu tidak disebutkan fa'ilnya. Mungkin nanti di pembahasan yang akan dibahas ya bentuk majhul. Ini maudhi. Ini maudhi, ini juga maudhi. Yuhai itu mudhari', yuha juga mudhari', tetapi berbeda bentuknya tadi dari sisi fa'ilnya. Ya. Ada bentuk maklum dan majhul. Nanti di pembahasan lain insyaallah untuk itu ya. Baik. Ini yang mabinya untuk wahya seperti itu. Kemudian yang mubaraknya yuha. Ya, bagaimana? Yuha. Berarti lam kalimahnya berupa alif. Ya, seperti kemarin pada contoh yas'a, yakhsha. Ya, ketika disandarkan pada wawul jamaah dan ya mukhatabah, maka lam kalimah itu dihilangkan. Ya, dan sebelumnya tetap fathah. Ya, jadi ini saja ya, diubah dan menyesuaikan harokatnya nanti. Ya, jadi ketika disandarkan pada wawu jamaah dan ya mukhotobah, ini wawu jamaah dan ya mukhotobah, maka lam kalimah ini atau alif ini dihilangkan dan sebelumnya tetap fathah sehingga menjadi yuhauna. Tuhaina. Menjadi seperti itu. Alifnya hilang, kemudian wawu jamaah sebelumnya tetap fathah. Alifnya hilang, sandarkan pada ya mukhatabah, ya. Sebelumnya tetap fathah. Yuhauna. Tuhai. Tuhaina. Seperti itu. Ya. ketika disandarkan pada alif tasnia, alif isnain, atau pada nun niswah, maka alifnya diubah menjadi ya. Yuha ini kan alif. Ketika disandarkan pada alif tasnia ini atau nun niswah, maka alifnya ini tadi diubah menjadi ya. Ya. Sehingga dari yuha menjadi yuha yani. Alif ya, di sini berubah menjadi ya. Yuha yani. Ini disandarkan pada alif isnain. Disandarkan pada nun niswah, yuha, alifnya berubah menjadi ya, menjadi yuhaina. Ya. Seperti itu ya. Ini. Jadi terapkan apa yang sudah kemarin dipelajari dari contoh-contoh fiil yang lain yang tadi diambil dari ayat-ayat ini. Terapkan bagaimana yang kemarin sudah dijelaskan ya. Dibuka lagi. Jadi belajar bukan hafalan saja, tapi juga buka lagi. Lupa atau masih agak membingungkan atau mungkin nanti khawatir keliru dengan yang lain, ya buka lagi, perlihatkan lagi, perhatikan lagi. Ya, saya sendiri juga buka lagi. Ya, enggak masalah. Ya, jadi perhatikan lagi. Ini bagaimana kalau dengan ini? Bagaimana kalau dengan ini? Sesuaikan tadi. Idza usnida ila wawil jama'ati wa ya'il mukhatabati, misalkan ya. Dan seterusnya bagaimana? Kemudian terapkan. Ini sandarkan pada wawu, berarti ini dihilangkan. Sandarkan pada ya' mukhatabah, ini dihilangkan. Sandarkan pada alif tasnia, ini berubah menjadi ya. Sandarkan pada nun niswah, ini berubah menjadi ya. Seperti itu. Mana sudah disebutkan semuanya. Ya, buka lagi, perhatikan lagi faedahnya ini. Ini penerapannya dari contoh itu, dari contoh ini diterapkan. Ini seperti ini. Ya. Baik. Gitu ya. Dari ini dulu ada yang ditanyakan? Nah, nanti yang semisal dengan ini ya, dari ayat-ayat yang berikutnya ada beberapa fi'il yang keadaannya sama dari sisi apa naqis, kemudian di sini juga tadi apa mazid ya, yang jelas itu ada kesamaan di situ. Pada ayat-ayat berikutnya pada fi'il istawa. Ya, istawa ini naqis ya, mazid, tapi sama nanti dengan ini. Walaupun di situ ada wawu, istawa ada wawu. Kemarin sudah dijelaskan ini sebenarnya juga termasuk yang lafiz maqrun, tapi untuk yang lafiz maqrun wawunya atau ain kalimah tidak ada perubahan. Berarti yang berubah hanya pada huruf akhirnya. Istawa ya, nanti sama persis pada auha. Penerapannya sama, tinggal tadi menyesuaikan. Istawa, istawau, istawat, istawaya, istawaitu. Ya, nanti mudaraknya yastawi. Tinggal sesuaikan dengan yang tadi. Ya, tawi. Sesuaikan saja akhirnya. Yang depan tengah jangan diubah-ubah. Kalau tidak perlu, tidak ada sesuatu yang merubah, depan sampai tengah itu tetap. Ya, jadi yang berubah sesuai menyesuaikan dengan bamir itu yang akhirnya saja. Yang depan, misalkan tadi istawa, ya tetap istawa. Istawau, kan depan tengah tidak ada perubahan. Ya, tawi nanti juga demikian. Ya, tawi. Tinggal sesuaikan tadi. Yuhai, kan yang menyesuaikan berubah hanya ini saja. Ini tetap dibaca yuhai. Ya, tawi demikian. Yang berubah menyesuaikan hanya yang akhir saja. Ya, ini. Kemudian fatadalla, tadalla, ini juga demikian. Ya, huruf akhirnya illah. Ya, tadalla. Ya. Nanti juga akan sama dengan auha, istawa tadi. Tadalla. huruf akhirnya tinggal menyesuaikan ya. Itu sudah dibahas. Coba nanti diterapkan sendiri. Ya. Seperti itu. Tadalla. Ini mazid. Ini bukan mudha'af, walaupun ada huruf yang sama berulang, itu bukan mudha'af, itu mazid. Ya. Mengikuti wazan tafa'ala. Kemarin dulu sudah dibahas ya. Tafa'ala. Tadalla. Nanti mudhari'nya ya tadalla. Ini. Pada mudhari'nya juga terapkan tadi mudhari' yang akhirnya alif seperti ini. Jadi huruf akhirnya apa? Bukan bentuknya ini maklum atau majhul, bukan sekedar itu atau bukan itu penentunya, tapi huruf akhirnya. Tadalla huruf akhirnya alif. Berarti dibuka kemarin yang naqis, kemudian madhi, kemudian lam kalimahnya alif. Maka terapkan naqis ini bentuk madhi, kemudian yang lam kalimahnya berupa alif. Tadalla kemarin dicontohkan ta'a, istasqa, da'a, itu lam kalimahnya alif. Kemudian madhi mudhari'nya menjadi yatadalla, ini dengan alif ya, huruf akhirnya alif pada madhi pada mudhari' yatadalla. Maka terapkan kemarin naqis, kemudian yang mudhari', kemudian yang poin lam kalimahnya alif. Maka nanti terapkan. Di situ dicontohkan yas'a, yakhsha, sama dengan ini nanti yatadalla. Ya. Kalau dengan wawu hilang. Yatadallauna dengan ya mukhatabah juga hilang. Tatadallauna ya. Dengan alif tasniyah atau dengan nun iswah ini berubah menjadi ya. Yatadallayani seperti ini tadi ya. Dengan nun iswah yatadallaina itu. Hanya lam kalimah saja sesuaikan dengan ketika bersambung dengan bomir, depannya tetap, ini tetap ya tadalla, demikian tetap tadalla juga tetap, ya. Ini. Adna pada ayat berikutnya, fakana qaba qausaini au adna, adna sama persis dengan auha tadi, sama persis. Adna auha satu wazan, af'ala sama persis. Nanti bentuknya juga sama. Tadi sudah disebutkan, dijelaskan ya, sama. Ya. Adna ini fa'auha ila abdihi ma auha. Auha sudah dijelaskan. Jadi sama. Adna auha ini sama. Ya. Ma kadzabal fu'adu ma ra'a. Ra'a ini juga sama dengan auha, dengan yang lainnya yang huruf akhirnya alif. Naqis, kemudian huruf akhirnya alif, ro'a. Kalau bersambung dengan wawu, hilang, ro'au. Ya, bersambung, diikuti tak ta'nits juga hilang, ro'at. Ya, ini. Bersambung dengan alif tasniyah menjadi ya, ro'a ya. Bersambung dengan tak fa'il juga menjadi ya, ro'aitu. Ya, ro'a sering kita jumpa ya, fi'il ini. Ya, dalam ayat banyak atau dalam mungkin ketika kita taklim juga ini sering kita jumpai dalam kitab-kitab banyak ya. Jadi termasuk ini tadi ya naqis yang akhirnya alif ya. Yara afatumarunahu ala ma yara. Yara ini bentuk mudhari'nya, ro'a tadi madhi, yara ini mudhari'nya. Maka nanti mengikuti yang apa tadi naqis yang mudhari'nya alif ya. Ya, naqis yang mubaraknya lam kalimahnya itu alif ya ro. Kalau bersambung dengan wawu hilang ya rauna ya. Kalau bersambung dengan yang lainnya berubah menjadi ya ya royani ya royna. Bersambung dengan ya mukhatabah juga hilang ya, tadi sudah dijelaskan ya, sama tadi sudah ada ya. Jadi tinggal sesuaikan saja. Ya. Ini. Kalau dana itu dana semua dana. Nanti dulu ya. Kita selesaikan yang semisal dulu. Ya. Walaqad ra'a huna selatan ukhra. Ra'a tadi sudah ra'a ya. Indah indah id yakhsha. Yakhsha ini juga sama, yakhsha. Ini seperti tadi yatadalla, atau dari contoh kemarin malah persis dengan yang yat'a, ya, dari naqis, ya, dari pembahasan naqis contoh pada bentuk yang mubarak, ya. Di situ dicontohkan fi'il yas'a. Nah, di sini yakhsha sama persis dengan yas'a. Ya. Jadi faedahnya tinggal terapkan. Ada dua faedah di situ untuk yang mubarak, yang lamnya alif, yas'a, kemudian tinggal diganti dengan yakhsha. Yakhshauna, takhshayna. Kemudian dengan alif tasniyah atau nun niswah menjadi yakhshayani, yakhshayna, seperti itu. Ya. Saya jadi kembalikan pada kaidah, perhatikan dari contoh yang ada, terapkan. Ya, seperti itu. Dan tadi hanya pada lam kalimahnya saja yang menyesuaikan dengan dhamir. Ketika disandarkan pada dhamir, depan tengah jangan diubah-ubah, tetap seperti apa adanya. Ini. Ma zaghal basaru wa ma tagha. Zagha nanti dulu. Sekarang tagha. Tagha juga seperti ini tadi, naqis. Ya, tagha, ya. Itu naqis. Madinya dengan alif. Ya, tagha. Kemudian nanti mudhari'nya menjadi yabghi, ya. Jadi tagha. Nanti mudhari'nya yabghi. Ya, tinggal menyesuaikan naqis yang mau di tadi dengan alif bagaimana? Tadi sudah dibahas, sudah ada contohnya beberapa, sesuaikan. Dari contoh yang ada dalam kaidah kemarin juga sudah ada. Ini seperti sa'a, ya. Pada madinya, ya, ini nanti seperti sa'a, sa'a, sa'a, dalam madi sana. Maka kaidahnya sama, nanti sesuai dengan apa yang ditunjukkan di situ. Sa'au, da'au, maka di sini sa'au, ya, dengan tak ta'mis, sa'ot, ya, alusnya nanti hilang, ya. Kemudian kalau mubaraknya yabri, berarti dia sama dengan apa contoh yang yarmi, naqis yang lamnya ya, yarmi, nanti perubahannya juga sama dengan itu. Kalau dengan wawul jamaah atau ya mukhatabah ini dihilangkan, ya menjadi apa, ya huna dengan wawu, ya, menjadi ya runa. Dengan ya mukhatabah menjadi tatrina, seperti yarmuna, tarmina, seperti itu. Jadi yang madinya itu seperti sa'a, tetapi yang mudhari'nya karena menjadi ya tuhi, ya, ini di sini seperti yarmi. Loh kok begitu? Ya memang begitu. Kenapa? Karena untuk toho mudhari'nya ya tuhi. Kalau sa'a itu mudhari'nya ya a. Kan berbeda dengan ya tuhi. Ya tuhi itu dengan ya, ya, sebelumnya itu kasrah, ya. Tapi kalau sa'a mudhari'nya ain kalimahnya fathah, maka sesudahnya alif, ya a. Kalau ini berbeda, jangan dipaksakan sama. Kalau madinya sama, tagha, sa'a, sama. Atau juga dengan roma tadi, ya, roma ini juga sama. Pada madinya, tapi pada mudhari'nya ya ri itu sama dengan ya ri. Jadi ain kalimahnya tadi, ya, jadi ain kalimahnya ini kasrah, ini kasrah pada mudhari'. Adapun pada madhi tagha dari fathah, sa'a juga fathah, roma juga fathah. Ini. Jadi apa? Bahasa mudahnya tidak satu paket. Kalau madhi sama pasti mudhari' sama, tidak mesti. Bisa jadi madhinya sama, mudhari'nya berbeda. Atau madhinya berbeda, mudhari'nya sama. Bisa jadi demikian antara satu fi'il dengan fi'il yang lainnya pada sulasi mujarad, ya. Ini. Dan tidak hanya pada yang ilah saja, pada yang sahih salim itu pun terjadi. Madinya sama tapi mudharatnya berbeda. Ya. Ini. Seperti kataba, ya. Zahaba, madinya sama, ini fathah, fathah pada yang kalimah. Tapi mudharatnya yaktubu dengan dhamma, ini yadhhabu dengan fathah berbeda. Ya. Atau madinya atau mudharatnya sama, ya'lamu dengan yadhhabu sama. Ini ain kalimah fathah, ini ain kalimahnya fathah. Tapi madinya berbeda. Di sini alima dengan kasrah. Ya. Jadi tidak ada, tidak semuanya, artinya tidak mutlak itu harus sama persis madi dan mudhari. Ya ada yang sama, kedua-duanya sama ada, ya, tapi tidak semuanya. Ada yang berbeda, ada yang sama. Ya. Dan yang demikian sifatnya sama'i, mendengarkan, mendapatkan dari bahasa Arab, dari orang Arab demikian, ya sudah dihafalkan itu. Tidak bisa dirumuskan, tidak bisa dibuat rumusan kalau ini begini, kalau itu begitu. Tidak bisa dibuat rumusan, tidak kiasi. Untuk yang sulasi mujarad ini sama'i, untuk menentukan harokat ain kalimah ini. Ya, mendengar dari bahasa Arab, dari orang Arab, itu yang didapatkan seperti itu, ya sudah diikuti, dihafalkan. Ya. Ini. Baik. Laqad ra'a min ayati rabbihi al-kubra. Ra'a tadi sudah ya. Ini. Kemudian fi'il yang belum apa tadi? Allama, allama ini apa? Mazid ya, mengikuti wazan fa'ala. Allamahu syadidul quwa, ayat yang kelima ya. Allamahu syadidul quwa, allama yu'allimu. Allama itu madhi, mudharinya yu'allimu. Ini mazid, ada tambahannya yaitu dengan mengulang ain kalimah. Ya, asalnya dari alima, mujarnya alima ya'lamu. Kemudian ditambahkan pengulangan ain kalimah menjadi allama yu'allimu. Ya, kalau dilihat mujarnya alima itu sahih salim. Ya, maka ya sudah untuk yang mazid menjadi allama itu juga masih termasuk yang salim, artinya tidak ada huruf illah dan yang lainnya. Maka nanti dalam i'rab juga sama dengan yang salim tadi. Sama dengan yang kemarin contohnya kata bayak tubuh. Sama dari sisi apa? Ketika disandarkan pada dhamir, keadaan akhir atau lang kalimah dari fi'il itu ketika disandarkan pada dhamir, ya sama dengan yang kata bayak tubuh. Adapun depan dan tengah sesuai masing-masing. Allama ya tetap dengan lam yang tasdid, artinya dengan mazid seperti ini. Yu'allimu juga lamnya tasdid dengan kasrah, tetap seperti itu. Yang menyesuaikan hanya yang akhirnya saja yang bersama dengan dhamirnya gitu ya. Allama, allama, allamu, allamtu, allamna, allamta ya, ini ya yang madhi. Yu'allimu, yu'allimu, yu'allimuna, yu'allimani, yu'allimna. Dengan nuniswah, ini disukun ya. Yu'allimna, tu'allimina. Seperti pada taktubu, yaktubu. Akhirnya sama. Tapi depannya sesuai masing-masing. Ya. Ini. Kemudian untuk yang tadi ada dana, summa dana fatadalla. Dana ini apa? Naqis. Ya, tapi di situ alifnya ditulis dengan tegak lurus. Menunjukkan apa? Aslinya adalah wawu. Dana nanti mubaraknya yadnu. Mubaraknya yadnu. Untuk yang dana, untuk madhi, ya dia sama dengan sama dengan yang naqis yang lam kalimahnya alif yang tadi sudah dibahas, akan sama dengan sa'a ataupun auha ataupun yang semisalnya tadi. Kenapa? Karena sama, huruf akhirnya adalah alif. Walaupun menulisnya berbeda, tetapi itu sama-sama alif, maka hukumnya ya sama mengikuti dengan yang sa'a atau yang auha yang tadi sudah dibahas. Ketika disandarkan pada wawul jama'ah, maka alifnya hilang. Menjadi apa? Danau. Ya. Menjadi danau. Dengan diikuti ta'nis, jika hilang, menjadi danat. Ya. Dengan yang lainnya, alifnya berubah menjadi, kalau itu sulasi, mujarad, kembali ke aslinya. Aslinya wawu. Berarti dia kembali ke aslinya. Danau tu. Danau na, misalkan. Dengan sa, fa'il, dengan na. Alifnya kembali ke aslinya. Aslinya apa? Wawu. Maka dia dengan wawu. Danau tu, danau na. Kalau sa'a, tadi aslinya kan ya. Ya. Atau kalau yang auha, istawa, karena itu mazid ya. Kalau mazid semuanya kembali semuanya menjadi ya, berubah menjadi ya. Kalau itu mazid. Tapi kalau musyarat ini kembali ke aslinya. Jadi aslinya wawu. Danau tu danau na. Kemudian yang mudhari'nya ya danu, apa huruf akhirnya wawu. Berarti cari kaidah di situ mudhari' naqis kemudian mudhari' yang akhirnya wawu. Seperti pada contoh yad'u, contoh yang ada dalam kaidah kemarin ya, yad'u, ini yad'u, ini nanti sama dengan yad'u. Ya. Kalau disandarkan pada wawul jama'ah atau ya mukhatabah, maka lamnya ini hilang, lam kalimah itu huruf wawu hilang, ya, sehingga menjadi apa? Yad'una. Wawunya di sini wawul jama'ah, bukan wawu ini. Bukan wawu huruf ilah itu, bukan. Ya da'nuna, tada'nina. Ini ya mukhotobah. Ini wawul jama'ah. Ya. Wawu huruf ilah ini hilang. Tapi kalau disandarkan pada alif tasnya, tetap ada. Ya da'nuan. Ya. Pada nun iswah juga tetap ya da'nuna. Ya. Ini. Ya. Pada ya da'nuna ini wawunya huruf ilah, kemudian nunnya nun iswah. Seperti itu ya. Kemudian kana fakana qaba qausaini aw adna. Ya, kana ini ajwaf ya, kana yakunu nanti tinggal dilihat pada pembahasan ajwaf kemarinnya. Kana itu nanti seperti apa? Contohnya kemarin untuk ajwaf ya, kana itu seperti qala. Ya, kana itu seperti qala, kana yakunu, qala yaqulu. Jadi tinggal sesuaikan seperti qala. Ya, kaidahnya juga tinggal sesuaikan. Ya, ini. Qaba jika demikian, itu ya, ajwab seperti ini. Qaba. Ya, kaidahnya sama dengan qala tadi. Ya, dihilangkan ain kalimahnya jika bersambung dengan dhamir rafa yang berharokat. Ya, ini. Zaghah tadi yang sebelum ayat yang terakhir yang disebutkan, zaghah itu juga demikian. Ajwaf, ya, hukumnya sama dengan qala atau zaghah itu termasuk yang satu kelompok dengan ba'a. Ya, karena zaghah itu, ya, zaghah mudhari'nya yaziru. Ya, yaziru. Jadi sama dengan yabi'u. Ya. Jadi nanti tinggal dilihat pada ajwaf ya. sudah ada contohnya ya. Untuk yang zara sama dengan ba'a. Di situ sudah ada contohnya. Jadi sama. Untuk yang ba'a menjadi bi'tu atau bi' atau yang semisalnya ya. Seperti itu ya. Ini. Baik. Ma kadzabal fuadu kadzaba itu sahih salim. Seperti kata Mbak tadi ya. Kemudian pada tamrin yang kedua, habba abda itu muta'af. Jadi nanti sama seperti tadi walla. Habba abda. Nanti penyandarannya pada bomir sama sebagaimana pada walla. Ya. Tinggal disesuaikan ya. Hukumnya, faedahnya sama, tinggal diterapkan pada fiil-fiil tersebut ya. Kemudian waqa'a ini misal, fiil misal, huruf awalnya wawu ya. Nanti sesuaikan dengan faedah pada misal kemarin ya. Waqa'a ya qa'u ya. Misal kemarin pada contoh ya. Wasofa, yasifu, ya, ini. Ya. Jadi yang mudhari' itu yang ada perinciannya, untuk yang madhi sama sekali tidak berubah, tapi yang mudhari' itu nanti yang berubah. Ya. Di waqa'a, yaqa'u. Ya, jadi pada mudhari' untuk waqa'a. Ini wawunya hilang, jadi yaqa'u. Tinggal menyesuaikan yang akhir pada dhamir. Shala yaqulu. Shala ini. Shala ini seperti tadi kana, seperti qala. Shala yaqulu. Yaqulu. Jadi seperti qala yaqulu. Ajwab. Ya, ajwab yang aslinya wawu ya. Jadi bisa dilihat pada ajwab yang qala. Kemudian sesuaikan qala dengan qala tersebut. Ya. Seperti itu ya. Baik. Jadi mendapatkan satu fi'il, satu kata madhi ataupun mudhari', ya, lihat dari kaidah kembalikan atau tentukan dulu ini jenis fi'il apa. Ya, ajwab ataukah naqis atau mudha'af atau yang lain, kemudian sesuaikan kaidahnya dari apa yang sudah disebutkan dan lihat contoh yang ada dalam kaidah tersebut. Jadi kaidahnya dibaca, dipelajari, dipahami dan dengan contoh yang sudah disebutkan ya, itu juga untuk itu sangat membantu dengan adanya contoh. Jadi tinggal diterapkan. Jadi contoh itu semacam rumus, kalau orang matematika ada rumusannya A tambah B sama dengan C gitu ya, tinggal diterapkan, angka tinggal dimasukkan ke rumus, maka contoh atau wazan juga demikian ya, hurufnya tinggal disesuaikan saja, masukkan huruf ini, sesuaikan ini, fa kalimah ini, lam kalimah ini, ain kalimah ini, tinggal disesuaikan, masukkan ya, kemudian bomirnya ini, jadi seperti itu ya. Jadi belajar tasrif paraf itu sebenarnya seperti itu, seperti orang belajar matematika, ada rumusnya, kemudian tinggal masukkan angka, diterapkan, jadi hasilnya. Ini juga demikian, ada wazan-wazannya atau ada contoh-contoh yang sudah ditunjukkan, kemudian ada fiil yang lain, ya sesuaikan dengan faedah, dengan wazan atau dengan contoh-contoh itu. Jadi contoh-contoh itu semacam jadi patokannya. Oh kalau fiil ini seperti contoh ini, ya sudah. Perubahannya seperti pada contoh itu. Sama persis dengan contohnya. Kalau memang fi'ilnya sama. Dan sama tadi tidak dari sisi yang tadi mungkin hanya huruf akhirnya saja. Bukan sama mutlak dari awal sampai akhir. Tapi kesamaannya dari sisi mana? Mana yang perlu diperhatikan? Dari ini penyandaran pada dhamir. Maka kesamaan ya pada yang huruf akhir atau pada lam kalimahnya tadi. Cukup itu. Ya. Tidak harus dari awal sampai akhir hurufnya sama persis, tidak. Tapi cukup yang terkait dengan penyandaran pada dhamir ini. Bagaimana tadi sudah dijelaskan ya beberapa contoh ya, kesamaannya pada akhirnya saja. Itu sudah mencukupi. Walaupun awalnya berbeda, tengahnya berbeda, tapi karena akhirnya sama, nakes ya, dalam contoh tadi misalnya, maka itu sudah dia sama dengan yang nakes, dengan dari contoh yang nakes sama demikian. Itu ya. Seperti itu ya. Ada yang ditanyakan dari ini? Ya, yang jelas butuh banyak belajar, banyak kita berlatih, ya murojaah terus, mengulang terus kaidah yang ada, dicoba untuk difahami dengan benar, dengan baik, dengan adanya contoh-contoh itu juga jadi patokan, jadi ukuran untuk kata-kata yang lain yang semisal dengan contoh-contoh tersebut sesuai dengan kaidah yang disebutkan, itu ya. Baik, ini dulu kalau ada yang ditanyakan. Ada itu sama dengan darwa. Iya. Ya, ini dulu ya untuk pagi ini. Alakum minkum untuk kekurangannya dan agak kelamaan ini. Wallahu a'lam. Nanti kita lanjutkan untuk pembahasan ini selesai ya. Kita anggap selesai di sini untuk isnadul af'al ila dhamairi. Latihan kita anggap selesai. Kalaupun nanti bisa ada yang ingin ditanyakan, ada kesulitan, mungkin bisa ditanyakan di waktu yang lain atau di bab yang lain ya, bisa. Untuk yang berikutnya, insyaallah nanti kita masuk pada bab yang baru ya. Wallahu a'lam. Alakum minkum, subhanakallahumma bika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillah.